Di sini ada sebuah permintaan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz agar senantiasa istiqamah di atas manhaj salaf. Amin. Wa jazakumullah khair. Wa anta juga demikian. Afwan Ustaz, kami adalah anak muda yang berumur sekitar 20 tahunan. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan jenjang pendidikan di ma'had selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu kami diminta untuk bertaawun dalam tarbiyah di ma'had tempat kami belajar. Yang ingin kami tanyakan, apakah ada kiat-kiat agar kami senantiasa tetap istiqamah di dalam dunia tarbiyah yang terkadang muncul rasa jenuh, bosan dalam diri kami. Kemudian di sisi lain, di luar ma'had banyak sekali godaan dan tawaran-tawaran dunia yang menjanjikan. Kami mohon nasihatnya, bimbingannya, dan arahannya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa fikum barak, wa jazakumullahu khair. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditanyakan dan diungkapkan oleh saudara kami, barakallahu fikum, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan dan ketulusan kepada kita semuanya dan terlebih khusus kepada penanya untuk terus berkecimpung di dalam dunia tarbiyah. Barakallahu fikum. Tentu banyak hal yang harus kita wujudkan pada diri kita di saat kita berkecimpung di dalam mentarbiyah generasi Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai pejuang-pejuang agama di masa yang akan datang. Pertama kali tentu, apa yang engkau berada padanya itu adalah kebaikan yang sangat besar. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah melakukan tarbiyah kepada para sahabatnya. Berarti ini adalah usaha yang besar di dalam hidup dan akan bernilai yang besar untuk hari-hari yang akan datang. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermunculan para punggawa, para pahlawan-pahlawan agama dari tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersusulan generasi-generasi terbaik dalam setiap masa. Terlahir para sahabat Nabi terbaik umat dari tangan yang telah mendapatkan tarbiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Terlahir generasi yang berikutnya tabi'in, dari mereka terlahir tabi'ut tabi'un, tabi'in, begitu seterusnya. Tarbiyah adalah ibadah yang sangat besar di dalam hidup. Ini yang harus kita pahami. Apalagi di masa sekarang ini adalah tarbiyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah tarbiyah gharibah. Tarbiyah yang sangat-sangat asing. Ghuraba, asing sekali. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kita berada pada perkara asing dan besar ini, harus kita menopangnya dengan keikhlasan yang tinggi. Engkau berjuang bukan untuk kepentingan engkau di dunia saja. Engkau bisa melihat hasil tarbiyah engkau, tetapi engkau melakukan ini untuk bisa menjadi tabungan besar di sisi Allah, menjadi amal jariah. Tetapkanlah dirimu dalam keikhlasan, wahai saudaraku. Tetapkanlah dirimu dalam keikhlasan. Jaga keikhlasan tersebut. Ini dasar untuk kemudian kita selalu istiqamah padanya. kalau keikhlasan ini sudah ternodai dan lemah, maka perkara-perkara yang akan membahayakan diri kita akan datang dengan kekuatan pol. Dunia yang memikat, panggilan-panggilan, godaan-godaan akan datang, dan kita tidak punya kemampuan untuk menendangnya, tidak punya kemampuan untuk mengusirnya, karena dasar kekuatan kita sudah amblas. Sudah tidak ada lagi keikhlasan. Barakallahu fikum. Yang kedua tentunya, kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita tidak punya kemampuan kecuali kemampuan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Berarti kita harus menyusul keikhlasan kita itu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita butuhkan dalam menjalankan ibadah yang sangat besar yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, yang telah dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah melahirkan orang-orang besar. Maka mintalah kepada Allah bantuan, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pertolongannya untuk kemudian dikokohkan pada amalan yang besar ini. Barakallahu fikum. Kalau suatu ketika dan suatu saat rasa jenuh, bosan itu muncul, itulah tabiat yang ada pada diri manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, li kulli amalin syarrah wa li kulli syarratin fatrah. Pada setiap amal yang dikerjakan itu akan ada masa-masa semangat, dan juga akan ada masa-masa jatuh semangatnya. Rasulullah tidak kemudian mencela orang yang menjumpai dan menemukan rasa seperti itu di dalam hidupnya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan arahan. Jika masa futurnya itu membawa dia kepada hal-hal yang baik dan lebih baik, barakallahu fikum, maka sungguh dia telah faqadihtada, dia telah mendapatkan petunjuk. Dia mencoba untuk kemudian menghidupkan hal-hal yang lain pada dirinya untuk kemudian menghilangkan rasa kejenuhan tersebut, namun tidak keluar hal itu dari tuntunan agama. Maka itu adalah sebuah petunjuk. Tapi jikalau munculnya kejenuhan itu lalu kemudian mulai melirik kepada godaan dan tawaran-tawaran dunia yang menjanjikan, berarti fahalak, dia akan binasa, dia akan celaka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat wahai saudaraku, engkau berada dalam amalan yang besar, engkau berada dalam tarbiyah ini, dalam perjuangan yang besar, maka berkorbanlah engkau di dalamnya dan ikhlaskanlah pengorbanan itu, pengorbanan engkau di dalamnya. Insyaallah, jikalau engkau terus menata keikhlasan dan kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan engkau dalam amalan besar ini. Amalan tarbiyah itu adalah amalan jariyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sebagai pesan dan nasihat buat saudaraku yang sedang berjuang mewujudkan tarbiyah dimanapun dia berada, bahwa engkau berada dalam ibadah yang besar, engkau berada dalam perjuangan yang besar yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarkan dirimu padanya, tata keikhlasan, banyak-banyak mengadukan dan persoalan, hidup dalam tarbiyah ini